هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون هانئ بريك خارجي تولن مبتدع تولن تولن تولن keluar daripada manhajus salaf. Khariji, istirati, demokrasi. Itu dikatakan oleh orang tua kita Syekh Syuhubi. Ada kalam? Wallahi enggak ada. Ada muhadharah badahan Ibu Rek? Wallahi enggak ada. Ada ceramah menjelaskan Ibu Rek manaknya begini, begini, begini? Wallahi enggak ada. Apa yang terjadi dan menimpa akhuna Hani bin Breik hadahullah wa as'alullah jalla wa ala yaruddahu ila as-salafiyah. Semoga Allah mengembalikannya kepada as-salafiyah, masuk ke arena politik hari demi hari. Yang muncul adalah kemungkaran demi kemungkaran yang terus bertambah, mulai dari kemungkaran yang terkecil, masalah akhlak seperti al-isbal. Dan beberapa majlis di situ ada ikhtilat. Dan bermudah-mudahan di dalam berpose, dalam foto. Sampai pada kemungkaran yang lebih besar dari itu. Demonstrasi besar-besaran. Barakallahu fikum. Maka memang sejak awal, sebenarnya kita asatidah telah mengingkari perbuatan itu. Masuknya dia dalam arena politik. Namun kita waktu itu masih berharap, berharap dan berharap untuk Allah mengeluarkannya dari arena yang kotor itu. Hanya karena alasan dipaksa atau diminta dan diminta, atau dengan alasan demi merebut masjid-masjid di negeri Yaman untuk dikembalikan kepada Salafiyin, atau beberapa masalah yang semua itu adalah khayalat. Khayal. Khayal. Khayal ya ikhwan. Khayalat. Min wasawis syaitan. Itu adalah bisikan-bisikan syaitan. Fanatabarra. Kita berlepas diri kepada Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan ini. Salafiyin berlepas diri dari perbuatan ini, dan sampai hari ini kita menasehatinya untuk meninggalkan perbuatan itu dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa dakwah salafiyah wadhihah nayyirah. Dakwah salafiyah dengan prinsip-prinsipnya ini terang benderang. Terang benderang. Man raqibaha naja wa man takhallafa anha ghariqa wa hawa. Barang siapa yang mau mengendarai bahtera sunnah, bahtera salafiyah ini, dia pasti selamat. Dan barang siapa yang mencoba untuk meninggalkannya, turun dari perahu atau bahtera salafiyah itu, dia akan tenggelam dan hancur. Siapapun dia. Semoga Allah menyelamatkan saya dan antum semuanya dari berbagai fitan. Allah datangkan taufiknya di setiap waktu, terkhusus di saat al-fitan datang di hadapan kita, dengan hidayahnya kita diselamatkan. Amin ya rabbal alamin.